الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني رحمكم الله الحمد لله الحمد لله pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari membacakan risalah Nawaqidul Islam atau Syarah Nawaqidul Islam yang ditulis ataupun kitab risalahnya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan disyarah dijelaskan penulisan tersebut oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Ali Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masih dalam muqaddimah, ya, muqaddimah dari barakallahu fikum yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab, dan masih juga kita berada dalam penjelasan daripada Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Nah, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala telah menjelaskan kepada kita barakallahu fikum sebab-sebab ataupun jalan seorang itu bisa terjatuh kepada kemurtadan. Ya, barakallahu fikum. Apakah ya kemurtadan itu bisa karena keyakinan i'tiqadnya atau i'tiqad dalam hatinya, atau bisa juga kemurtadan itu disebabkan karena ya barakallahu fikum na'am ucapan, ya, perbuatan, ya, dan tentunya banyak sebab-sebab yang bisa menghantarkan seorang hamba itu barakallahu fikum na'am menjadi murtad, keluar daripada agama Islam. Sekali lagi ikhwan fillah rahimakumullah, kalau ada yang mengatakan ya, seorang yang sudah berislam sudah selesai, ya, ini tidak akan, dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang kafir ataupun murtad keluar daripada agama Islam. Dia sudah, selama dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, apapun yang dilakukan pasti dia apa? Pasti dia seorang muslim. Ya, barakallahu fikum. Maka ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Ya, seorang hamba dilahirkan dari seorang ibu yang muslimah, dia menjadi seorang muslim, dibesarkan dalam keluarga kaum muslimin, keluarganya semuanya muslim, barakallahu fikum. Ya, nah, itu bukan berarti sebuah jaminan bahwasanya seorang hamba itu akan terus berada di atas keislaman sampai akhir hayatnya. Ya, barakallahu fikum. Belum ada jaminan. Barakallahu fikum. Nah, oleh karenanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, tugas kita tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, ya, tauhid sunnah, ya, berikan ya kekuatan ataupun dipilih menjadi seorang muslim dan menjalankan keislaman di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kita hari ini untuk menjaganya, ya, menjaga nikmat ini jangan sampai lepas. Ya, barakallahu fikum. Sekali karena tidak ada jaminan seorang hamba tatkala hidupnya itu sudah dijamin tatkala Allah memberikan hidayah Islam was sunnah, sudah akan sampai matinya seperti itu. Sekali lagi, tidak ada jaminan. Ya, sehingga kita ya harus menyelamatkan diri kita, demikian pula keluarga kita, tentunya dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dari penyimpangan-penyimpangan bahkan kemurtadan. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib, kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala syarih hafizahullah taala, wa anwa'ur riddati katsiratun. Dan jenis-jenis ataupun macam-macam kemurtadan itu banyak. Ya, banyak sekali macam-macamnya. Ya, orang bisa terjatuh kepada kemurtadan itu banyak sekali jalannya dan banyak macamnya, banyak jenisnya. Wa syaikhu rahimahullah dzakara fi hadhihi ar-risalah ahammaha wa a'dhamaha. Nah. Dan syaikh, yaitu penulis risalah ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan pada risalah ini adalah pembatal-pembatal keislaman yang paling penting dan yang paling besar. Ya, barakallahu fikum. Nah, Jadi syiah akan membawa, tidak dibawakan semua, tapi yang paling penting ataupun yang paling besarnya, yang ada di sekitar kita, mudah kita terjatuh apabila kita tidak memiliki ilmu. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa illa fannawaqidu katsiratun. Dan bagaimanapun juga, yang namanya pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Ya, barakallahu fikum. Jadi, tidak hanya terbatas pada apa yang dibawakan oleh syekh nanti. Ya, nah, ya, tidak hanya terbatas pada apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Bahab nanti. Tapi banyak sekali pembatal-pembatal keislaman. Namun yang paling besar, yang paling kelihatan, yang paling menonjol, yang paling jelas. Ya. Nah, dan tentunya tidak ada khilaf dari kalangan para ulama. Ya, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Bahab rahimahullahu ta'ala dalam risalah yang kita pelajari ini. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan, hafizahullahu ta'ala, وَسَتَجِدُونَهَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ فِي بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِ. Ya. Dan kalian juga akan dapatkan pembahasan tersebut, pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman, ya, pada kitab-kitab fikih, ya, pada bab hukum kemurtadan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi para ulama juga membahas, mengkaji sangat detail berkaitan tentang pembatal-pembatal keislaman ini, karena begitu pentingnya, ya, begitu pentingnya perkara ini, penentu antara apa, syurga dan neraka, penentu antara kekekalan hidup nanti di akhirat nanti, apakah di syurga ataukah di neraka. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, penentu tempat kita nanti di akhirat, ya, yang akan menjadi tempat kita yang kekal abadi selama-lamanya. Apakah di syurga ataukah di neraka? Ingat, kekal abadi selama-lamanya. Yang menentukan adalah keiman dan kekufuran. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fid din, rahimani rahimakumullah. Ya, kita harus betul-betul, ya, jangan menganggap remeh, ya, apa yang berkaitan tentang akidah, yang berkaitan tentang tauhid. Ya, barakallahu fikum. Maka kita harus betul-betul pelajari, kita belajar, kita merojak, kita amalkan, kita dakwahkan. Di antara faedah mendakwahkan, menyampaikan itu sebagai apa, pengingat untuk diri pribadi juga. Jadi melatih kita untuk terus beramal, terus mendakwahkan, melestarikan. Ya, insyaallah taala akan menempel apabila ilmu itu kita sampaikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah taala, wa li Syekh Abdullah bin Muhammad rahimahumullah, risalatun ismuha al-kalimatun nafi'atu fil mukaffirati al-waqi'ah. Ya. Jadi seorang ulama yang juga yang menjadi rujukan daripada Syekh Saleh Fauzan juga, yaitu Syekh Abdullah ya bin Muhammad rahimahullah, beliau menaruh, ya, memiliki sebuah risalah yang beliau namakan al-kalimatun nafi'ah, kalimat-kalimat yang bermanfaat, fil mukaffiratil waqi'ah, ya, pada, ya, kejadian hal yang dapat, ya, mengkafirkan, membuat seorang itu kafir, murtad, keluar daripada agama Islam. Jadi betul-betul terjadi ini, kejadian-kejadian beliau bahas, beliau kaji. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi bukan hanya sekedar omong kosong, ada buktinya, ada kenyataannya, ada peristiwanya, ada kejadiannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa hiya madbu'atun fi, ya, durar as-saniyah wa ghairiha, dan risalah itu, risalah tersebut tercetak pada kitab, salah satu kitab yaitu durar as-saniyah, demikian pula kitab-kitab yang lainnya. Barakallahu fikum. Pembahasan tersebut, barakallahu fikum. Nah, jadi beliau akan, Syekh Saleh Fauzan mengambil contoh para ulama juga concern, yaitu serius, ya, konsentrasi, betul-betul fokus untuk membahas pembahasan ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, wal ana, ya, lama fashal jahlu wa shaddat ghurbatud din, ya, dan sekarang ini tatkala kebodohan tersebar, ya, wa shaddat ghurbatud din, dan keterasingan agama itu semakin menjadi-jadi, ya, barakallahu fikum, dhahara nasun min alladhina yatasammawna bil ilm, ya, muncul orang-orang dari, ya, barakallahu fikum, Naam, yang menisbahkan diri mereka muncul dari orang-orang yang menisbahkan diri mereka dengan ilmu. Ya, berarti apa nih? Menisbahkan diri mereka sebagai seorang ulama, seorang yang alim. Ya, barakallahu fikum. Ini mulai masuk kasusnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi ingat, sekarang ini Syekh juga menekankan kepada kita, sekarang ini ya, barakallahu fikum, kebodohan, kejahilan itu tersebar. Orang tidak faham ilmu, orang tidak faham agama itu lebih banyak daripada orang yang serius konsentrasi belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang konsentrasi pun ya, tidak semuanya berada di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, barakallahu fikum. Berarti lebih sedikit lagi yang berada di atas al-haq ini. Ya, barakallahu fikum. Berapa banyak ya orang-orang penghafal Al-Qur'an pada hari ini? Ya. Berapa banyak yang masya Allah bacaannya bagus sekali, tajwidnya masya Allah sampai-sampai apa? Dijadikan murattal, dijadikan di video. Ya, ketika dia sholat, ya barakallahu fikum, di kamera segala macamnya. Naam, kemudian disebarkan. Ya, berapa banyak? Tapi kalau kita lihat personalnya, amalannya orang ini, keyakinannya, akidahnya orang ini, subhanallah, jauh dari apa yang dia baca, dari apa yang dia lantunkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam qiraatul Qur'annya, apakah dalam barakallahu fikum, ya, tatkala dia memimpin salat menjadi seorang imam. Ya, subhanallah. Jadi artinya apa? Ya, sekarang kejahilan menyebar. Ya, barakallahu fikum. Orang yang sibuk dengan apa? Perkara-perkara yang bukan perkara inti, bukan perkara yang urgent, bukan perkara pokok. Itu apa? Akidah. Mereka sibuk dengan apa? Dengan ya barakallahu fikum belajar ilmu tajwid. Ya, barakallahu fikum sibuk dengan belajar ilmu lughah. Bukan tidak boleh. Boleh. Ini bagian cabang-cabang daripada ilmu. Tapi jangan engkau tinggalkan akidah. Ya, barakallahu fikum. Jangan engkau tinggalkan pelajaran akidah. Inilah penentu, inilah pondasimu untuk membangun amalan-amalan yang lainnya, untuk membangun ya, pelajaran-pelajaran yang lainnya, belajar untuk belajar yang lainnya, membangun pondasi fikih, ya, membangun pondasi barakallahu fikum manhaj, membangun pondasi amalan, membangun pondasi ya, barakallahu fikum yang lainnya, semua itu membangun barakallahu fikum tiang-tiang, maksudnya tiang-tiang dari fikih, dari lughah, dari barakallahu fikum hadis, ya dari barakallahu fikum na'am, ya yang lainnya, ya, itu semua pondasinya harus barakallahu fikum akidah penentunya. Kalau akidahnya rusak, maka arah fikihnya, pemahaman fikihnya juga akan menyimpang. Kalau akidahnya rusak, pemahaman hadisnya juga akan menyimpang. Kalau akidahnya rusak, barakallahu fikum, maka pemahaman lughahnya juga bisa menyimpang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Maka ikhwan fi din rahimakumullah, ya, jangan sampai kita menganggap remeh pelajaran tauhid, pelajaran akidah, ya barakallahu fikum, pelajaran manhaj ini juga penting. Ya, karena kalau pondasi akidahnya tidak kuat, manhajnya pun akan goyah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, perlu kita memperhatikan al-aqidah sebagai fondasi kita untuk membangun amalan-amalan yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, kemudian ikhwan fi din rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ya, tadi ada muncul orang-orang di zaman yang banyak penuh dengan kejahilan ini, muncul orang-orang yang apa? Yang menisbahkan diri mereka dengan ilmu. Muncul orang-orang yang dianggap alim, yang mengatakan paham dengan ilmu agama. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan, wayaqulun. Mereka mengatakan, la tukaffirun nas. Janganlah kalian mengkafir-kafirkan manusia. Yakfi ismul Islam. Cukuplah, ya. Barakallahu fikum, cukuplah bagi kalian menamakan Islam. Ya. Nah, maksudnya apa? Cukuplah menampilkan, menamakan Islam. Jangan ada istilah lain maksudnya. Ya barakallahu fikum. Enggak usah mengkafir-kafirkan. Ya muslim sudah. Jangan urusi perbuatannya. Jangan urusi amalannya. Ya barakallahu fikum. Ini maksudnya. Dia kan muslim, kita tahu dia muslim, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah dia Islam sudah. Enggak usah diurusi amalannya, biarin apa yang dilakukan lakukan sesuai hati dia. Subhanallah. Ya. Nah, apakah seperti ini agama? Apakah seperti ini Islam? Tidak. Padahal sering kita mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan Allah bersumpah atas nama zaman waktu yang berputar ini, seorang yang selamat daripada kerugian yang apa? Ya. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabar. Saling nasihat-menasihati di atas kebenaran dan saling nasihat-menasihati di atas kesabaran. Ini aktivitas, ini kegiatan, ini amalan, salah satu dari dua amalan. Yang pertama ilmu, ya dengan keimanan, kedua beramal saleh, ketiga saling nasihat-menasihati di atas kebenaran, keempat saling nasihat-menasihati di atas kesabaran. Inilah aktivitas yang Allah selamatkan mereka dari kerugian. Ya. Dari wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa Allah bersumpah selama waktu masa makhluknya, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ini hukum asal manusia, berada dalam kerugian. Namun dikecualikan empat perkara ini. Salah satunya apa? Saling nasihat-nasihati, bukan tidak peduli dengan saudaranya. Ya barakallahu fikum. Saling tanasuh, nasihat-nasihati di atas kebenaran. Ini loh yang hak, ini loh yang batin. Kemudian saling nasihat-nasihati di atas kesabaran. Sabar kau harus menjalankan agama Islam. Kalau dia mulai kutur, mulai lemah, ayo bangkit, sama-sama saling nasihati. Inilah aktivitas yang Allah ridai. Ya, barakallahu fikum. Jadi, tatkala mereka seorang yang mengaku alim ini, yang mengatakan, "Udah jangan ada kafir-kafir lah. Muslim yang muslim, Islam yang Islam, enggak usah urusin urusan dia." Ya subhanallah, dia menyelisih apa? Firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Berapa banyak para dai yang menyebutkan kalimat ini. Padahal dia sangat hafal dan mutqin surat Al-Asr. Mungkin dia lupa. Ya, barakallahu fiik. Apa dia lupa? Aktivitas yang Allah katakan selamat daripada kerugian. Kerugian, apakah aktivitasnya? Diam urusi dirimu sendiri, jangan urusi orang lain, ya, jangan engkau menasihati dia, diam engkau. Apakah seperti itu? Tidak, justru itu masuk kepada orang yang merugi. Orang yang tidak peduli dengan saudaranya. Orang yang tidak mau saling kasih nasihati itu masuk dalam kategori apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ini syubhatnya. Ya, mereka mengatakan, ya, barakallahu fikum, jangan mengkafir-kafirkan manusia. Cukuplah barakallahu fikum nama Islam itu saja. Ya, nah, yakfi annahu yaqul, cukuplah tatkala dia mengatakan ana muslim, saya seorang muslim, walau fa'ala ma fa'ala, walaupun dia melakukan apapun yang dia lakukan. Ya, law dhabaha li ghairillah, walaupun dia menyembelih kepada selain Allah, law saballahu wa rasulah, walaupun dia mencela Allah dan rasulnya, ya law fa'ala ma fa'ala, walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan. Ya barakallahu, madama annahu yaqul, selama dia itu mengucapkan ana muslim, aku seorang muslim, fala tukaffirhu. Ya, maka jangan kau mengkafirkannya. Subhanallah. Ya, ini syubhatnya. Ya, barakallahu fikum. Wa ala hadha yadkhulu fis wa ala hadha yadkhulu ya fi tasammi bil Islam. Ya, nah, dan berdasarkan ucapan ini masuklah ke dalam Islam, penamaan Islam semua golongan-golongan. Ini contoh disebutkan oleh Syekh. Seperti apa? Al-Batiniyah. Ya, kelompok Al-Batiniyah wal Qaramithah sama, ini dari kalangan Syiah. Ya. Nah, berarti kalau prinsipnya seperti tadi, ya, selama dia mengatakan ana muslim, ya, ana muslim, walaupun apapun akidahnya, apapun keyakinannya, jangan dikafirkan. Walaupun dia beraliran Al-Batiniyah wal Qaramithah. Tahukah antum bagaimana hakikat keyakinan Al-Batiniyah wal Qaramithah dari kalangan Syiah ini? Ini dua paling ekstrim. Ya. Mereka ini mengakui bahwasanya Ali bin Abi Thalib sebagai Rabb. Ya. Sebagai Allah. Bayangkan. Ali bin Abi Thalib sebagai Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menciptakan. Ini pemahaman al-batiniyah wal-qaramah. Ya, barakallah. Ini lebih kafir dari apa? Dari Yahudi wal Nasara. Orang Yahudi dan Nasara ini masih mengakui Allah sebagai rububiyah. Ya, barakallahu fikum. Ya, pada asalnya. Pada hukum asal mereka. Orang Yahudi dan Nasara, ya, masih meyakini adanya keterlibatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam apa? Dalam perkara rububiyah. Tapi mereka, ya, yang berkeyakinan al-batiniyah wal-qaramithah, mereka meyakini alilah sosok Rabb itu, ya, yang mampu apa? Menghidupkan dan mematikan. Apalagi ketika fenomena apa? Tatkala Ali bin Abi Thalib membakar, ya, orang-orang, ya, barakallahu fiik, yang menentangnya. Nah, itu kan, ya, yang menghukum dengan api itu hanya Tuhan. Berarti Ali Tuhan. Ya, subhanallah. Ini, ya, barakallahu fiik. Nah, jadi mereka juga Islam. Ya, kata mereka. Wa yadkhulu fihi al-quburiyyun, dan masuk juga di dalamnya, yaitu masuk di dalamnya orang-orang yang tetap disebut sebagai Islam, sebagai kaum muslimin, adalah orang-orang kuburiyun, para penyembah kubur. Para penyembah kubur meminta kepada mayit yang ada dalam kubur, meminta hajat, meminta perkara-perkara barakallahu fiik, yang dalam keadaan sudah beda alam. Barakallahu fiik. Perhatikan, ya, pernah enggak kita melihat orang minta-minta di lampu merah, dia minta ke kuburan? Pernah enggak? Nih, kalau kita mau melemahkan akal orang-orang yang menyembah kubur, mereka minta-minta, mintanya di lampu merah, mintanya sama orang yang masih hidup. Tolong, Pak, minta sedekah, Pak. Ya, enggak ada dia datang ke kuburan, datang, ya Habib, ya Fulan, aku minta rezeki yang banyak, tolong berikan. Kenapa? Karena mereka tahu itu orang mati. Enggak mungkin ngasih uang. Enggak mungkin ngasih barakallahu fiikum. Apa yang dibutuhkan? Tapi berapa banyak cendikiawan, mereka yang paham agama, katanya datang ke kuburan minta diberi dari si mayit yang ada dalam kubur. Siapa yang lebih cerdas? Siapa lebih fitrahnya terjaga? Mereka orang yang minta-minta di pinggir jalan itu. Ya, daripada orang yang masya Allah mentereng, kaya raya, punya miliaran rupiah, ya, tapi datang ke kuburan minta sama Habib Fulan, minta sama Kiai Fulan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, nah, maka ikhwan fil din rahimakumullah, maka penting kita belajar ilmu. Agar apa? Agar fitrah kita yang Allah berikan modal. Jadi semua manusia ini diberikan fitrah yang sama semuanya. Allah itu Maha Adil. Tidak hanya kaum muslimin, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, semua manusia tatkala diciptakan Allah berikan fitrah yang sama. Fitrah keislaman. Fitrah tunduk dan patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menentukan mereka apa? Berawal dari siapa? Kedua orang tua mereka dulu. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menentukan arah ataupun menghancurkan fitrahnya. Apakah dia kedua orang tuanya seorang Yahudi, maka jadilah dia Yahudi. Seorang tuanya, kedua orang tuanya seorang Nasrani, maka jadilah dia Nasrani. Demikian pula Majusi. Ya, barakallahu fikum. Ya. Semuanya sekali lagi, Allah itu Maha Adil. Semuanya Allah berikan fitrah yang sama seluruh manusia. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik, wa yadkhulu fihi ar-rawafid, dan masuk di dalamnya ar-rawafid. Ini juga sekte Syiah juga, Rafidhah. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, kalau tadi batiniyah wal qaramithah itu ekstrim, ya, menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai Rabb. Kalau Rafidhah, ya, barakallahu fikum, itu enggak sampai sejauh itu, tapi kesalahan fatalnya apa? Penyimpangan fatalnya apa? Ya, menganggap Abu Bakar wa Umar sebagai dua berhala Quraisy. Ya, meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar di neraka. Nauzubillah min dzalik. Meyakini bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin sebagai seorang penzina, naudzubillah min dzalik. Ya, barakallahu fikum. Dan mereka juga masuk pada kategori apa? Membatalkan kemurtadan dan membatalkan keislaman. Keyakinan seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, tapi seorang yang alim tadi mengatakan, ya, ini juga muslim, mudah, jangan diurusi. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa yadkhulu fihi al-qadiyaniyah, Dan masuk juga ke dalamnya Al-Qadianiyah. Ini salah satu pemahaman Ahmadiyah. Al-Qadianiyah. Ya. Apa Ahmadiyah meyakini bahwasanya ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bahasanya apa? Ini bukan Nabi yang lebih baik daripada Nabi Muhammad. Yang paling terbaik Nabi Muhammad. Tapi Mirza Ghulam Ahmad ini penyempurna saja. Artinya apa? Nabi Muhammad belum sempurna. Jadi harus ditutup dulu, disempurnakan dengan dihiasi. Dengan apa? Dengan Mirza Ghulam Ahmad. Seperti pernah kita sebutkan, Nabi Muhammad itu sebagai seperti kalung. Kalung, rantai kalung, dan belum ada liontinnya. Belum ada liontin, maka Mirza Ghulam Ahmadlah sebagai liontinnya dari kalung tersebut. Subhanallah. Ya, barakallahu fiik. Nah. Wa yadkhulu fihi kullu man yattabi'u al-Islam. Dan masuk di dalamnya setiap orang yang mengaku, mengklaim beragama Islam. Ya, yang tentunya yang terjatuh kepada pembatal-pembatal keislaman. Artinya, maksudnya daripada ucapan Syekh ini, orang yang menebar syubhat tadi, ya, gak perlu urusi urusan orang lain apapun akidahnya selama dia mengaku Muslim, sudah. Husnudzon. Dia itu Muslim. Padahal kita lihat keyakinannya, akidahnya. Betul-betul melakukan pembatal-pembatal keislaman. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, yaqulun, mereka juga mengucapkan, la tukaffiru ahadan, janganlah kalian mengkafir-kafirkan siapapun, walau fa'ala ma fa'ala, walaupun ia melakukan apapun yang ia lakukan, aw i'taqada ma'taqada, dan atau apapun yang mereka, ataupun keyakinan apapun yang mereka yakini. La tufarriqu bainal muslimin, janganlah kalian memecah belah antara kaum muslimin. Subhanallah, Maha Suci Allah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ya. Jadi kita yang belajar tauhid tatkala mengetahui barakallahu fiik, Allah mengatakan dan Nabi SAW bersabda, ini pembatal keislaman, orang yang melakukan ini bisa murtad. Ya. Nah, tatkala kita berdakwah menyampaikan apa yang Allah sampaikan, apa yang Nabi SAW sampaikan, maka ini dikatakan apa? Memecah belah kaum muslim. Padahal itu bukan pendapat kita. Ya. Bukan ra'yu kita. Tapi apa? Yang kita bawakan adalah nas-nas dari Al-Quran wa Sunnah dan apa yang ditafsirkan oleh para sahabat. Ya. Barakallahu fikum. Nah, namun bagi mereka, itu bagian daripada pemecah belah antara kaum muslimin. Kata Syekh Shalih Fauzan, subhanallah, Maha Suci Allah, kata Syekh, nahnu la nufarriqu bainal muslimin, kami tidak memecah belah antara kaum muslimin, walakinna haula'i laysu muslimin, akan tetapi mereka itu bukan muslim. Kalau mereka masih muslim, tidak mungkin kita tuduh mereka kafir, mereka murtad, tidak. Tapi yang kami tuju itu memang jelas kafir, dia melakukan pembatal-pembatal keislaman. Dia meyakini bahwasanya pembatal-pembatal, ataupun dia meyakini hal-hal yang Allah dan Rasulnya katakan itu adalah pembatal keislaman, mereka amalkan. Berarti apa? Yang kami serang itu, yang kami tuduh itu, ataupun yang kami maksud itu, mereka yang sudah kafir. Bukan kaum muslimin. Bisa dipahami ya? Jadi dalam benak mereka, tatkala kita mengatakan al-qaramithah al-batiniyah, al-rafidah itu kufur, ya, kita kan menyerang memang mereka kafir. Ya, walaupun mereka mengaku muslim, tapi bagi mereka para ahli syubhat ini, ya, nah mereka memahami itu masih muslim, jangan kalian tuduh dia. Jangan bahasan jangan kalian tuduh mereka al-qaramithah, jangan kalian tuduh mereka rawafid. Karena jelas mereka Syiah rawafidah, mereka Syiah al-batiniyah wal qaramithah. Nah, ya barakallahu fikum. Ya, jadi orang-orang ahli syubhat ini mereka mencegah jangan ganggu akidahnya, keyakinannya. Tetap saja terserah. Tapi justru kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, kita menegakkan kebenaran, memunculkan al-haq dan menghancurkan, meredamkan kebatilan. Inilah agama itu dibawa. Ya, barakallahu fiikum. Kalau agama itu tidak ada al-haq dan al-batil, barakallahu fiikum, untuk apa Nabi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya? Ya, barakallahu. Kalau perkara tauhid bukan perkara yang urgent, buat apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasulnya? Ya. Untuk menyampaikan risalah tauhid. Dan risalah ini tidak terputus sepeninggal para rasul, akan terus diteruskan dilestarikan, harus dilestarikan oleh para pengikutnya barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, tadi kata beliau, kami tidak memecah belah kaum muslimin, akan tetapi mereka itu bukan muslim, yang kami bilang tadi itu bukan muslim mereka. Li'annahum lammar takabu nawaqid al-islami kharaju min al-islam. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka tatkala melakukan pembatal-pembatal keislaman, kharaju min al-islam, mereka itu telah keluar daripada agama Islam. Jadi bukan seorang muslim yang sholat, yang puasa, tatkala ditanya man rabbuk, rabbi Allah, man nabiyuk, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dinuk, dinil Islam. Barakallahu fikum. Bukan itu muslim. Mereka yakin, mereka mengenal Rabbnya, mereka mengenal Nabinya, mereka mengenal agamanya. Bukan itu yang kami tuju. Yang kami tuju, mereka yang sudah berkeyakinan bahwasanya Ali adalah Rabb yang bisa melakukan perkara rububiyah, menciptakan dan mematikan. Ya, barakallahu fikum. Yang kami serang, yang kami tuju, yang kami nasihati kaum muslimin untuk tidak mendekati mereka karena mereka adalah bukan muslim. Al-Rafidah yang meyakini bahwasanya Abu Bakar wa Umar bin Nar. Ya. Barakallahu fikum. Ya, itu yang kami tuju. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, sehingga hati-hati. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Fa kalimatu la tufarriqu bainal muslimin," maka kalimat janganlah kalian memecah belah antara kaum muslimin. Kalimatu haqqin wal muradu biha batilun. Kalimat, ucapan kalimat yang mengatakan, janganlah kalian memecah belah kaum muslimin, ini pada dasarnya kalimat yang benar. Kalimat yang benar. Ya. Namun yang diinginkan dengannya adalah kebatilan. Benar pada saat apa? Pada saat misalnya kami menuduh orang yang sholat, yang mengenal Rabbnya, yang mengenal Nabinya, yang mengenal agamanya, itu kami katakan kufur kafir. Maka ini kesalahan kami. Inilah pemecah belah kaum muslimin. Tapi tatkala kami menyampaikan itu perbuatan syirik, perbuatan kufur, tatkala meyakini Ali sebagai Rabb, tatkala meyakini Abu Bakar wa Umar finna dalam neraka, ini akidah yang menyimpang. Ini pembatal-pembatal keislaman. Ya, barakallahu fikum. Tatkala mereka mencela Allah dan Rasulnya, ini pembatal-pembatal keislaman. Ya, barakallahu fikum. Justru yang kami serang mereka yang sudah kafir memang. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, "Li'anna sahabat, karena sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum, lamartadda man irtadda min al-Arab ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fataluhum." Karena sesungguhnya para sahabat radhiyallahu taala anhum tatkala melihat fenomena kemurtadan dari orang-orang yang murtad dari bangsa Arab setelah sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, qataluhum, para sahabat itu memerangi mereka, bukan dia, bukan jangan urusi mereka yang meyakini Musailamah al-Kadzdzab sebagai seorang nabi yang tidak mau membayar zakat, ya, yang kembali menyembah berhala setelah keimanan mereka, setelah mereka mengucapkan kalimat syahadat, para sahabat tidak diam. Ya. Oh, nanti memecah belah kaum muslimin, bukankah mereka sudah mengaku muslim? Ya, barakallahu fikum. Terus para sahabat diam. Tidak. Yang kita lakukan sebagaimana para sahabat lakukan dahulu. Itulah selfie. Itulah dakwah salaf. Dakwah yang berpegang terhadap tafsiran, penjelasan, amalan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, ya hati-hati, ya tertipu dengan syubhat-syubhat. Iya ya, kok aku sering ikut kajian salafi, bahasanya kafir, kafir, kafir terus. Ya, mengkafir-kafirkan terus. Nah, teliti ini. Siapa yang kami sebut telah menyimpang, telah batal keislamannya? Mereka yang menyimpang. Adapun kaum muslimin, ya barakallahu fikum, yang mengenal Rabbnya, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya, mereka tidak, kami serta bukan itu. Mereka muslimin, mereka saudara kita. Muslim. Halal darahnya, haram darahnya, haram hartanya itu ditumpas, tidak boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, kemudian dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, maqalu, mereka tidak menyatakan, ya. Maqalu, mereka tidak menyatakan, maksudnya para sahabat itu tidak mengatakan ketika orang-orang murtad tadi, La tufarriqu bainal muslimin. Janganlah kalian memecah belah di antara kaum muslimin. Mereka enggak mengatakan begitu para sahabat tadi. Ya. Li'annahum laysu muslimin. Karena kenapa? Karena mereka memang bukan muslimin. Mereka bukan muslimin karena apa? Karena mereka sudah melakukan apa? Pembatal-pembatal keislaman. Ya, barakallahu fikum. Nah, madama ala ridda, selama mereka berada di atas kemurtadan, wa hadha asyaddu min annaka tahkumul kafirin bil Islam. Ya, selama mereka berada di atas kemurtadan, dan ini lebih parah dari pada engkau menghukumi orang kafir dengan keislaman. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya tatkala kita mengatakan jadi ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kita mengatakan seorang muslim dia telah berbuat meyakini mengamalkan pembatal-pembatal keislaman. Ya, barakallahu fikum. Namun apa? Namun kita biarkan. Ya, kita katakan dia saudara kita muslim. Ya, tapi ketika orang kafir jelas kekafirannya, kita mengatakan oh yang kafir itu loh, orang Kristen, orang Yahudi. Nah, itu kafir. Barakallahu fikum. Padahal keadaan yang lebih parah mana? Yang lebih parah tadi, orang yang mengaku muslim tapi dia melakukan pembatal-pembatal keislaman. Kenapa? Kalau Nasrani Yahudi itu orang udah paham semua, itu kafir. Paham, orang enggak belajar pun paham. Itu memang orang kafir, enggak usah ditunjuk lagi. Memang jelas pada orang kafir. Mereka bukan muslimin. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Tapi ini yang lebih parah, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ya barakallahu fikum. Ya, ini juga termasuk dalam bab manhaj. Tatkala mereka mengatakan, "Apa sih kalian sibuk-sibuk tahdir?" Ya, padahal sama-sama belajar usul salasa, padahal sama-sama belajar Nawakil Islam, belajar kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul. Itu loh bantah ahlul bid'ah. Itu beluh bantah ya barakallahu fikum al-syirik. Ya. Nah, padahal apa? Padahal orang yang katanya mengenal sunnah, ya, walaupun kulitnya saja, mereka sudah paham maulid itu bid'ah. Paham. Ya barakallahu fikum. Ya, tahlilan itu bid'ah. Paham. Tapi kita mengingatkan mereka bahaya dai-dai yang mengaku mengajarkan sunnah, tapi pada prakteknya apa? Dia bersahabat dengan ahlul bid'ah. Dia berteman dengan ahlul bid'ah. Ya, dia apa? Memuji, ya, merekomendasi ahlul bid'ah. Ini yang harus kita dakwahkan, yang kita buka. Ya. Orang-orang yang kata belajar sunnah, itu harus kita buka, harus kita memberikan cerahan. Mencerahan. Apa kesalahan mereka? Tidak ada prinsip dalam Islam al-wala wal-bara. Sikap berloyalitas kepada sesama ahli sunnah, kepada sesama kaum muslimin, dan tidak memiliki sifat berlepas diri dari ahlul batil. Ya, barakallahu fikum. Nah, sama halnya tadi. Ya, barakallahu fikum. Seorang yang mengaku muslim tapi dia mengamalkan pembatal-pembatal keislaman itu lebih bahaya daripada seorang yang jelas-jelas sudah kafir. Kenapa? Karena orang kafir jelas kafir. Semua orang tahu itu kafir. Orang datang ke gereja kok. Ya masa dibilang Islam? Ya, barakallahu fikum. Yang ini yang bahaya. Dia datang ke masjid. Tapi apa? Tapi dia melakukan kesyirikan. Ya, dia berkeyakinan bahwasanya Alilah yang menciptakan. Dia sholat-sholat dia. Ya, barakallahu fikum. Walaupun ada keyakinan juga yang menyatakan tidak wajib sholat lima waktu itu. Kalau melakukan silakan, tapi nggak wajib. Nah, ini juga pembatal keislaman. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ini al-wala wal-bara, prinsip al-wala wal-bara yang diajarkan dalam Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh ya Shalih Al-Fauzan, hadzalahu Allah Taala, wa sayatikum anna min ar-riddati, dan akan datang kepada kalian yakni penjelasan ya bahwasanya termasuk dari kemurtadan man lam yukaffir al-kafir, termasuk dari kemurtadan apa? Adalah orang yang tidak mengkafirkan orang yang kafir. Ini maksudnya ya barakallahu fikum. Au syakka fil kufrihi, atau meragukan kekafirannya. Jadi ingat ya, ini arahnya kemana? Bukan kepada orang Nasrani. Ya, orang yang tidak mengkafirkan orang kafir. Maksudnya kepada Nasrani bukan, kepada Yahudi bukan. Ya, bukan kepada itu. Kalau itu sudah jelas kafirnya. Jarang sekali orang yang mengaku Nasrani itu Muslim, nggak ada. Tapi ini arahnya kemana? Kepada ya orang juga masuk dalam kategori murtad, yaitu yang mana mereka tidak mengkafirkan orang yang kafir. Maksudnya orang yang kafir ini mana? Yang berkeyakinan al-karamithah al-batiniyah ar-rafidhah, mengatakan bahwasanya mereka itu muslimin, mereka Islam, mereka ahli jannah. Subhanallah. Jadi lebih khusus lagi, lebih pokok lagi arahnya. Kalau tadi secara umum itu insya Allah semua tahu, nggak mungkin seorang muslim mengatakan dia sebagai ya muslim apa memiliki keimanan, kecuali mungkin hari ini juga muncul orang liberal yang ekstrim ya, yang mereka mengatakan ya agama Islam itu belum tentu benar. Kalau ini jelas sekali ya, kalian juga harus belajar agama Nasrani, agama Yahudi ya, ambil kebenaran dari mereka. Subhanallah ya, barakallahu fikum. Nah, atau ragu dengan kekufuran mereka. Ya, ragu al-batiniyah al-karamiyah itu ya kayaknya enggak ini deh. Dia kan dia mengucapkan misalnya saya muslim, dari apa agamamu? Islam. Walaupun dia meyakini Ali yang menciptakan saya. Ali lah roh, sosok roh itu. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Ragu dia. Nah, ini juga masuk pada pembatal ke Islam. Fa hadhihi al-mas'alatu wa hiya man lam yukaffir al-kafir aw syakka fil kufri fa huwa kafirun mithlah. Ya, maka permasalahannya ini yaitu orang yang tidak mengkafirkan orang yang kafir atau ragu terhadap kekafirannya, maka dia itu kafir seperti hanya orang tersebut. Barakallahu fiik. Wa haula'i yaqulun, dan mereka mengatakan la tukfiru ahadan, janganlah kalian mengkafirkan siapapun, walau fa'ala ma fa'ala, walaupun mereka melakukan apapun yang mereka lakukan, madama annahu yaqul la ilaha illallah, sedangkan la ilaha illallah antum ya wajib lahidah wa tuku haula'il ladina yad'una al-islam. Ya, kalian jangan mengkafirkan seorang pun walaupun mereka melakukan apa yang mereka lakukan sesungguhnya mereka selama mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan hadapilah orang-orang kafir. Jangan kafirkan orang itu, hadapilah orang-orang kafir. Maksudnya hadapilah orang-orang yang sudah jelas-jelas kafir. Itu yang harus kalian hadapi. Barakallahu fikum. Watruku haula'il ladzina yad'una al-islam, dan ya biarkanlah orang-orang ini yang mengaku mengklaim dirinya sebagai Islam. Walaupun keyakinannya al-batiniyah wal-qaramithah, selama dia mengaku Islam sudah, jangan ganggu mereka. Ya, subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Lalu apa jawabannya? Jawabannya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kulas soal kesimpulan, sedikit kesimpulan pada pertemuan kali ini, bahwasanya Syekh ya hadirahullah taala mengajak kita mengingatkan, yang pertama pentingnya pemahaman ilmu ya, agar kita tahu mana kesyirikan, mana tauhid. Barakallahu fikum. Nah, tatkala kita sudah berilmu mengetahui itu kesyirikan ya, maka jangan diam. Nasihati. Ya, kalau hati. Barakallahu fikum. Jangan sampai tertipu dengan syubhat sebagaimana disebutkan tadi. Ya, barakallahu fikum. Dan jangan ragu dengan kesyirikan, dengan mereka. Apakah antum orang yang meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib sebagai Allah? Ragu antum? Walaupun dia mengatakan muslim. Ragu tentang kekafirannya? Subhanallah. Rabb kita ada Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah menampakkan dirinya, yang tidak pernah masuk kepada jasad siapapun dari kalangan makhluknya di muka bumi ini. Kenapa? Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia masuk ke dalam makhluknya, menyatu dengan makhluknya. Allah Rabbul Alamin tinggi ya di atas segala makhluknya, tidak menempel, tidak masuk di dalamnya, dan Allah tidak butuh dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau ada keyakinan bahwasanya ya Allah itu masuk pada sosok Ali bin Abi Thalib, ya ini enggak jauh beda dengan Nasrani pada hari-hari ini. Nasrani yang kebelakang ini. Apa? Allah itu masuk berwujud menjadi apa? Menjadi Yesus. Menjadi Isa. Ibnu Maryam. Ya, barakallahu fiikum. Nah, ya. Jadi Yesus itu sosok apa? Barakallahu fiikum. Allah itu meminjam jasadnya seorang yang bernama Yosua atau Yesus atau Isa. Ya, barakallahu fiikum. Nah, ya, ini penyimpangan. Allah Maha Suci Allah dari naam masuknya Allah kepada makhluknya, karena dunia ini hina dina, makhluk ini rendah, ini makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh harus masuk-masuk ke dalam ya, makhluk Allah. Apabila Allah inginkan, maka Allah bisa mampu tanpa harus ya menghinakan dirinya untuk masuk ke dalam makhluknya. Ya, barakallahu fikum. Maka ini sebuah keyakinan yang harus kita pegang kuat. Apabila ada seorang muslim yang mengaku seperti hal ini, maka jangan ragu lagi. Barakallahu fikum. Tentunya kita nasihati dulu. Ya, siapa tahu dia belum ada ilmunya. Ya, na'am, barakallahu fikum. Ya, terkait dengan kekafiran perbuatan tersebut, barakallahu fikum. Na'am. Wallahu ta'ala alam istawa. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bi'idhnillahi ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته